Nah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaa'aluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ إِخْوَانِ أَحْوَاتَ أَزَكُمْ اللَّهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالشُّكْرُ لِلَّهِ عَلَى نِعْمَةِ اللَّهِ malam hari ini kita diberikan kemudahan untuk melanjutkan kajian rutin kita dari Syarah Alfiyah Ibn Malik. Dan Syarah Alfiyah Ibn Malik ini adalah 1000 bait. Kita masih jauh dari selesai. Tapi ketahuilah, datangnya antum di majlis ilmu ini tidak ada yang sia-sia, Mas. Dan ketika antum merasa bahwasanya ilmu tidak masuk, ilmu tidak nambah, itu semuanya dari waswas syaitan. Sesungguhnya perasaan itu, itulah yang menyebabkan orang akhirnya merasakan bagian dari malal, dari bosan. Dan akhirnya semangat yang tadinya membara, mulai sedikit demi sedikit meredup. Kemudian ya, nyalanya sudah tidak ada lagi, alias terkena sindrom futur. Ya. Itu harus segera dicegah dan diobati dengan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Munajat kita, ikhlasnya kita dalam bentuk ilmu syar'i, itulah yang akan menyebabkan kita mendapatkan kemudahan. Dan seandainya antum sekarang ini belum faham, bisa jadi besok, besoknya lagi atau kapan, itu Allah akan berikan kefahaman. Jadi jangan kemudian fahamnya antum itu langsung instan, otomatis. Tapi bisa jadi antum akan cepat menjadi faham ketika ilmu itu langsung dipraktekan. Salah satu tips jitu untuk menjadikan apa yang antum fahami itu langsung cespleng, itu adalah antum sampai rumah, antum menyampaikan kepada istri antum. Kalau istri antum itu jadi faham apa yang antum dapatkan hari ini, itu pertanda bahwasanya barokah ilmu itu akan ada. Dan itu akan terus berkembang, Mas. Itu akan menjadi semangat baru buat antum untuk ikut kajian. Bahkan untuk mencegah diri dari terlambat. Kenapa? Saya sudah diberikan amanah oleh istri saya berpisah dari istri dan anak saya untuk menuntut ilmu syar'i, untuk menyelamatkan mereka dari api neraka, untuk menjadikan mereka bareng-bareng dengan anak semuanya masuk surga Allah Azza wa Jalla. Nah, ini bagian dari amanah, Mas. Maka jangan pernah antum merasa bosan untuk memikul amanah itu. Sebagaimana dalam ayat wa'mur ahlaka bissolati wastabir 'alaiha, artinya ketika kita berusaha untuk menyuruh salat pun itu kita harus sabar sampai ajal menjemput kita. Begitu pula ketika kita ingin mengajak keluarga kita untuk menjadi faham agama pun, itu adalah butuh kesabaran, butuh keikhlasan, dan itu tidak gampang, panjang, Mas. Panjang. Ya. Dan semoga Allah Azza Jalla memberikan kita istiqomah, Mas. Dan salah satu yang paling dahsyat dari kajian yang seperti ini adalah antum selipkan doa-doa kebaikan itu kepada ikhwan dan akhwat yang mengikuti kajian ini. Dan juga semoga Allah Azza Jalla memudahkan juga untuk ikhwan dan akhwat yang belum mengikuti ini untuk bisa merasakan dari kebaikan dan fawaid-fawaid yang ada di kitab ini. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini sebagaimana biasa kita membaca matanya. Ya. Sehat monggo kula matur Erik. Qala Muhammad wa bin Umati Rabbillah khairu maliki Salliyan ala nabi Mustafa wa alihi al-mustaqbilin al-sharafan Wa asta'idu allaha fi ahliya Wa qasidu al-nahmi bila mahdiya Farribu al-aqsa bil-abdin Tafsutu al-badna bi-wa'din Wa taqtadi ridun bi-ghayri sufti Fa'iqatan al-fiyya tabni mu'ti Wa huwa bi-sabqin ha'izun tafti Mustawjibun thana'iya al-jamiya والله يهدي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتعنف منه كلامنا لفظ مفيد كاستقل واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عنه وكلمة بها كلام قدير جر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز الحصر لا فعلت وأتت فيفعلي ونون أقبلن فعل ينزلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم فما لي الأفعال بالتامس وسن النون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن النون محل فيه هو اسم نحن صح وحي هل نحو bukan نحن فيه هو اسم نحن صح وحي هل أيوة سن المراب والمبني والاسم منه مؤرب ومبني لشبه من الحروف مدني كالشبه الودي في اسم جدنا والمعنوي في متى وفينا وكنيابة عن الفئل بلا تأثر وكافتقار الشلا ومعرب الأسماء ما قد سلما من سبح الحرف كأرض واسما وفئل أمر ومضي بنيا وأعرب مضاريا عناريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناد كيرعن منفذ فكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن أحسن اللهم بارك أحسن يا أبا راشد نعم Kita ulang lagi. Qala muallif rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Qala Muhammadun wa ibn Maliki Ahmadur. أحمد رب الله خير مالك مصليا على نبي المصطفى وآل المستقمنين شرفا واستعين الله في ألفية مقاصد النهو بها محوية تقرب الأقصى باللفظ موجز وتمسط البدل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية من معتي وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة والله يكتب بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستكم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يعم بالجر والتنوين ونداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت واتت ويفعلي والنون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وما دي الأفعال بتاء مسوسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يقول النون محل فيه هو اسم النحو صح وهيهل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدن كشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أسدا ومعرب الأسماء ما قد سلما من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارئا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيعرون منفت وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكنا. نعم. Di sini kemarin kita membahas tentang tus'alunna. Ya, tus'alunna. Nah, ini tus'alunana asalnya. Jadi tus'alunan. Nah. Kemudian sekarang kemarin kita juga sudah membahas tentang apa, Mas? Mabni dan murab. Ini masih mabni dan murab. Panjang sekali, Mas. Masya Allah. Ini mabni dan murab ini menjelaskan panjang sekali dan faedahnya juga banyak sekali. Nah. Kemarin faedahnya tentang kaslan, ya, tentang berkaitan dengan semangat menuntut ilmu. Kemudian kita juga membahas apa, Mas? Tentang mabniya fi'il madi dan mabniya fi'il amr. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ya. Di sini. Wa mithlu dhalika aidan qaduhu ta'ala wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum. Jadi engkau mendengar min alladhina, benar-benar mendengar dari orang-orang yang utul kitaba. Ya, utul kitaba artinya apa? Antum lihat yang punya Al Imran, punya mushaf, Mas, dibuka dan dibaca Al Imran 186. Di sini potongannya, ya, potongannya wala tasma'unna. Dan di sini jelaskan kamu sungguh-sungguh akan mendengar, ya, dan kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan orang-orang yang, ya, di sini utul kitab min qablikum wa min alladziina asyraku adan katsira fa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmin umur. Ya. Wa tataku fa inna dhalika min azmin umur. Jadi dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Nah, ini menjadikan tentang apa, Mas? Tentang wala tasma'a wala tasma'unna. Ini kan tasma'unna, bukan tasma'ana, tapi tasma'un. Nah, fa anta tara an anna akhir al-fi'li wala tasma'unna wa huwa al-'ainu muttasilun bin nuni tawqidin lakinnaha mubashiratun lahu lafdan la taqdiran wa li hadha sara al-fi'lu al-an mu'raban lianna asla wala tasma'unna wala tasma'unana wala tasma'unanna hudifat nuni rafi' litawali al-amthal wa hudifat al-wawu liltiqai sakinain liannana lamma hadafna nuna al-ula ja'at nunu tawqidin musyaddadatan. Ya, musyaddadatan. Wal harfu المشدد أول الحرفين منه ساكن والواو ساكنة فحذفت وصار لا تسمعن. Ini kembali lagi kepada kaidah bahasa Arab, Mas. Nah, contoh yang demikian tadi tentang ayat 186. Fa'anta tarul an anna akhira fi'li, akhir dari fi'il, wa la tasma'unna, ini apa? Wa huwa al-'ain al-muttasil bin nun at-taukid. Ainnya ya gabung muttasil ya bin nun at-taukid dengan nun taukid. Lakinnaha mubasyiratun lahu lafdan. Namun ini langsung ya langsung pada lafadznya, lafadz fi'il tersebut. La takdiran, ini bukan persepsi yang seharusnya, bukan takdiran. Walihada soral fi'lu al-an mu'raban, fi'l ini menjadi mu'rab. Li'annal asla, karena asalnya dari wala tasma'unna wala tasma'unana hudifat nun raf'i litawalil amsal. Dan ini dihapus, hudifat, dihapus nun, nun rafa, ya, nun rafa ini. Walatasma'una, nunnya dihilangkan, karena ini berturut-turut, jadi sesuatu yang pasnya. Hudifatil wawu liltiqai sakinin, dihapuskan wawu karena bertemunya dua sukun. Nah. لأننا لما حذفنا النون الأولى جاءت نون التوكيد المشددة والحرف مشدد أول حرفين منه ساكن. Contohnya apa? Jadi di situ kita kalau misalnya لِأَنَّنَا لَمَّنْ حَذَفْنَا النُّونَ الْأُولَى جَاءَتْ نُونُ التَّوْكِدْ مُشَدَّدَةً. Kalau kita akhirnya dihapus nun yang pertama, maka akan datang nun tawqid yang didomahkan. وَالْحَرْفُ مُشَدَّدُ أَوَّلُ حَرْفَيْنِ. Jadi huruf yang ditasjidkan ini adalah awalnya adalah dua huruf. Ada yang sukun, ada yang waw. Maksudnya apa di sini? Ya, contohnya, ini, ya. Jadi maksudnya, yang pertama di sini adalah harfa ini minhu sakin. Misalnya apa? Nun sukun, kemudian nun fathah. Misalnya minhu. Min, ya. Jadi ini kan yang pertama awalu harfa ini, huruf yang pertama, nun yang pertama ini sebelum nun yang kedua, dia dalam kadisi apa? Sakinun, sukun, Mas. Ya, jadi gini loh. Nun ini kan ditasjid. Ini asalnya dari apa? Nun sukun dan nun ya harokat, fathah atau dhamma atau kasr. Ya. Sehingga wal wawu sakinatun, wawunya itu juga sukun, disukunkan. Fahudifat, maka itu seolah-olah dihapuskan. Soro latas ma'unna. Ya. Benar-benar mendengarkan, engkau mendengarkan. Nah, paham ya? Misaluhu qaluhu qaluka wa misaluhu qaluka hal tafhamunna yaqum. Apakah kalian itu faham, wahai kaumku? Ya. Nah, panunu tauqidi dan nun tauqid di sini mubasyaratun lil fi'li lafdan wa la taqdiran. Lafdan la taqdiran. Maksudnya apa ini sih? Antum lihat, hal tafhamunna ya qaumi? Apakah kalian itu menjadi faham, wahai kaum? Ya. Panunu tauqidi mubasyaratun lil fi'li lafdan la taqdiran. Ya. Jadi nun tauqid yang mubasyarah. Mubasyaratun lil fi'li gandeng langsung dengan fi'il, Mas. Ya. Lafdan la taqdiran sebagai lafad itu bukan takdiran persepsinya. Wa li hadza najidu anna al fi'la mu'rabun. Kita dapati bahwasanya fi'il ini adalah mu'rab. Wa mithluhu aidan idza ittasala bi ya'il mukhatabati. Mithlu la tasma'inna. La tasma'inna ya Hindu. Nah, jadi fanunu tauqid mubasyaratun lil fi'li lafdan la taqdiran. Langsung dengan lafadznya nun tauqid itu nyambung. Wa li hadza najidu anna al fi'la mu'rabun. Maka fi'ilnya itu seolah-olah di sini adalah apa? Mu'rab. Wa mithlu aidan idza tasala bi ya'il mukhatabati. Kalau bersambung dengan ya'il mukhatabah. Misalnya apa? La tasma'inna ya Hindu. Ya. Ini soalnya apa? Nah. Fahuna nunu tauqidi mubasyarat til fi'la lafdan la taqdiran. Ini ada nun tauqid yang nyambung langsung dengan fi'ilnya secara lafad dan itu bukan takdir. Bukan persepsi yang seharusnya. Li'an al-asla. Asla di sini adalah latasma'inna. Ya, latasma'inna. Kemudian menjadi tasma'ininna. Tasma'ininna. Ya. Fahudifat. Kemudian dihilangkan nunul i'rab. Nun i'rabnya. Litawalil amsal. Untuk sebagai apa? Tawalil amsal, jadi mencari bentuk yang terbaik di situ. Nah, kalau misalnya taruhlah ni summa ja'ati nun tauqid musyaddadatan. Kemudian datang nun tauqid. Nyawa musyaddadatan. Ya. Paham saya di sini? Sehingga di situ, ya, kata-kata nun taukid musyaddada, nun yang sifatnya taukid penegas, itu datangnya musyaddada, ditasjidkan, Mas. Ya, ditasjidkan. Wal harfu musyaddadu, dan huruf yang ditasjidkan awalu harfaini, huruf yang pertama di situ adalah apa? Sakinun, sukun. Ini kan gini, nun sukun, kemudian nun kedua seperti, paham? Ya, misalnya apa? Minhunna, minhunna. Nah, ini asalnya adalah Min hun. Nun mati ketemu dengan nun yang hidup, mas. Nun mati ketemu dengan nun yang hidup. Ya, sehingga menjadi apa? Nun musyaddadah. Nah, wajad ya'ul mukhatabati. Kemudian datang ya'ul mukhatabah. Apa ya'ul mukhatabah, mas? Ya'ul mukhatabah. Ya, orang kedua perempuan. Sahih. Itu untuk apa? Menunjukkan yang diajak bicara itu apa? Perempuan. Sakinatan. Sukun, mas. Nah. Kalau pas seperti ini masih mending pas sholat itu agak menyelekitkan itu, bukan menyakitkan tapi menyelekitkan. Maka ahsan ana mengharap pada antum ringtone-nya, mas, gak usah aneh-aneh, mas. Ringtone bunyi biasa aja, bunyi HP biasa. Tirit, itu jadi gak merasa kabur. Coba antum misalnya ringtone-nya seperti dangdutan, musik, atau apa. Naudzubillah min dzalik. Ya. Itu dari setan semuanya. Menginginkan agar apa yang seharusnya itu kita fokus menjadi hilang. Ya. Antum lagi, Allah Akbar. Itu tetap. Itu pernah diceritain Syekh Shalih Al-Masri radhiyallahu anhu. Itu ketika di Mekah. Dia sholat di Masjidil Haram. Ya, kalau di sana kan waktu itu pakai HP-nya ganti HP. Dulu ganti HP yang jadul itu. Ya. Yang di sana. Pas Allah Akbar, tadi. Enggak buka-buka terus banting. Biar selesai. Ya. Kenapa seperti itu? Mura'atu dhatul ibadah aula min mura'atu fadilah. Al-fadha'il al-ibadah. Jadi menjaga khusyuknya ibadah itu jauh lebih utama daripada mengejar keutamaan ibadah. Seperti halnya ketika antum itu dapat shaf yang pertama, bahkan belakang imam. Tapi samping antum, orang habis udud, atau apa? Orang habis makan pete, makan jengkol, atau orang yang tidak mandi seminggu. Habis terik itu matahari, pelakaran itu, terus Allah Akbar, seng. Ya. Kalau antum sudah terbiasa dengan bau-bau seperti itu, enggak ada masalah. Bagi yang enggak terbiasa, kemudian ngerasa apa? Wah, harap sholat piye, sampingnya seperti itu. Nah, kemudian antum pindah. Antum enggak dapatkan tempat kosong kecuali shaf yang kedua. Maka di shaf yang kedua, antum sholat dengan khusyuk, itu jauh lebih utama daripada antum harus memaksakan diri shaf yang pertama, tapi antum sholatnya seolah-olah hilang, mas. Sama halnya ini tentang apa? Sholatnya orang yang ketika saat pandemi seperti ini. Ya. Kalau kemudian masih ada juga masjid-masjid yang dijarangi. Padahal anggapannya bahasanya masjid kalau kemudian nyinggol nular, gitu kan? Nyinggol nular. Auzubillah min dzalik. Takutan yang dahsyat. Nyinggol nular. Akhirnya ketika antum sholatnya dengan yang seperti itu, ngerasa nggak ada khusyuknya. Syaitan itu mengganggu. Ya. Nah ini sekitar seputar tentang faedah dari dering HP-nya Pak Hadi. Allah barik. Nah kita lanjutkan. Wal taqasakinan. Bertemunya dua sukun, mas. Fa wajaba hadful awwal minha. Maka wajib untuk menghapus yang pertama darinya. Jadi kalau misalnya apa? Ya, nunnya sukun, nunnya yang kedua mutaharrik, dapat sandangan, dapat harokat. Maka yang pertama ini yang dihapus. Ya. wajaba hatful awal minha, maka diwajibkan untuk menghapus yang pertama. Kalau bertemu dua sukun sakinan, ya, sukun-sukun, ya, seperti nun di atas, ya, tentang apa? Contoh ini mas, yang kemarin kita bahas. Nah, ini kan nan na tus alun, ya, tus alu nan na, harusnya tus alun na, kan? Nah, maka nun yang pertama harus hapus. Ya. Kemudian li'anna, ya, li'anna idal taqa sakinani, apabila dua sukun itu bertemu, fa in amkana tahriku al-awwal minhuma bil kasri fa'alna. Jikalau memang ada kemungkinan untuk tahrikul awal, menggerakkan yang pertama, minhuma dari keduanya, bil kasri dengan kasroh fa'alna, maka kita akan lakukan. Wa in lam yakun, kalau tidak mungkin, hudifa, maka dihapuskan. Walidha yaqulu ba'duhum, oleh karena itu sebagian dari orang-orang mengatakan in sakinani iltaqoyas, ya, iltaqoyaksir masabak. Jadi in sakinani iltaqoyal iksir masabak. Wa in yakun lainan fahadfuhu ustuhik. Ya, fahad fuhus tuhik. Jadi ana ulangi, oleh karena itu sebagian itu memberikan syairman. In sakinanil taqayaksir masabak, wa in yakun lainan fahad fuhus tuhik. Ya, jika sakinani sukun dan sukun, dua sukun bertemu mas, il taqoya bertemu, kemudian apa? Iksir, kasrohkan masa bako, apa yang sebelumnya. Ya. Wa in yakun, kalau tidak lainan, tidak kemudian jadi lembut, fahadfuhu istuhib, maka ya, di sini hadfuhu menghilangkannya itu istuhib, itu lebih pantas lagi, lebih pas lagi. Nah, wa huruful lin hiya al alifu wal waw wal ya. Huruf al lin, huruf kelembutan. Itu adalah alif wal waw wal ya. Itunya apa mas? Awi. Alif, kemudian waw, kemudian ya, ya, awinya pakai ya. Awya, awya. Nah, jadi alif, wawu, dan ya. Nah, itu namanya apa? Huruf li. Wa amma qawluhu ta'ala, sedangkan firman Allah ta'ala, anda lihat mas di Al-Araf ayat 6 mas. Al-Araf. Tadi surat Al-Araf, surat berapa tadi? Tanya pada Hilal. Hilal, Al-Araf. Pas. Al-Araf pas. Surat keberapa Al-Araf? Pas. Kayaknya pasti itu bukan angka. Ya. Dar, Araf, hah? 7? Pernah nih? Bener? Serius? Ayo, set. Nah, jadi lihat di surat Al-Araf ayat 6. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Maka sesungguhnya kami akan menanyai umat-umat yang telah diutus Rasul-Rasul kepada mereka, dan sesungguhnya kami akan menanyai pula Rasul-Rasul kami. Ya. Nah. Amma qauluhu ta'ala, sedangkan firman Allah Ta'ala di sini, jadi yang antum pahami ini loh. Falanas'alanna alladhina ursila ilaihim. Ya, kami akan menanyi umat-umat yang telah diutus Rasul-Rasul kepada mereka. 6. Fal fi'lu huna mabniun 'alal fathi. Fi'il di sini adalah mabni 'alal fathi. Kenapa mabni 'alal fathi, Mas? Litisalihi bin nun tawqid al mubasharati. Ya. Mubasharati. Karena ini menyambung dengan nun tawqid langsung, Mas. Nempel, Mas. Ini loh, nun taukid ini dan fiilnya ini. Ya. Paham ya? Li'annahu lam yusnad ila wawil jama'ah. Karena ini tidak disandar kepada wawu jama'ah. Awil alif isnain atau alif isnain. Aw ya'al mukhatabah atau ya'al mukhatabah. Bainama fil ayatil ula lam yattasil bin nuni ittisalan mubashiran. Dan di sini jelaskan, ya, bahwasanya li'annahu lam yusnad, karena dia itu tidak disandarkan ila wawil jamaah, kepada wawu jamaah, awil alif isnain atau alif yang menunjukkan kata benda dua, aw ya'ul mukhatabati atau ya'ul mukhatabah, ini yang tiga. Ini dua, ini satu. Bainama fil ayati, maksudnya adalah ini lam yusnad, tidak disandarkan kepada wawul jamaah atau wawu isnain atau ya'al mukhatabah. Bainama, sedangkan di sini fil ayatil ula, ayat yang pertama, lam yattasil bin nuni ittisalan mubasharan. Ini tidak tidak bersambung dengan nun sebagai bentuk ittisalan, sebagai bentuk apa? Nyambung, Mas. Mubasharan, yang langsung. It bainahu wa bainaha al-wawu. Antara dia dan antaranya itu adalah ada wawu. Wa nun. Nun. Ya. Wawu dan nun. Al-rafu allati hiya alamatu al-rafi al-amthilati al-khamsati. Faja'a mu'raban. Maka di sini jelaskan id. Ya. Ketika bainahu, antara dia dan baina ha, dan antara dia dan dia, ini ada wawu dan nun. Ada wawu dan nun. Ya. Ini untuk apa? Rafa allati hiya alamatu raf'in. Ya. Yaitu rafa, di mana dia itu adalah alamat tanda dari rafil amsilatil khamsati. Ya, rafa-nya contoh yang disebutkan di mana? Faja'a mu'raban, maka datang menjadi mu'rab. Jadi apa, Mas? Mu'rab. Mu'rab itu berubah-ubah. Karena apa? Ada nun taukid yang nyambung, Mas. Dan di situ jelaskan Ala mudhara fil amsalatil khamsati. Ini tentang amsilah yang lima. Nah. Kemudian wa yatabayyanu mimma sabaqa anna an-nun at-tawqidi tattasilu bil fi'l mudhari ala thalath awjuh. Nah. Di sini jelaskan. Ya, jelaskan tentang apa, Mas? Yatabayyan. Menjadi jelas. Mimma sabaqo dengan apa yang telah lalu. Anna nuna tawqidi. Bahwa nun tawqid. Ya, pertanyaan. Lal. Nun tawqid itu mana? Nun tawqid. Nun yang dimabnikan. Yes, ya. Nun tawqid adalah nun yang ditawqidkan. Ya, di mabnikan. Nah, jawabannya adalah benar untuk pertanyaan yang lainnya. Karena ini pertanyaannya tentang apa, Mas? Apa itu nun tawqid, Mas? Nun tawqid. Setarif ba'dal akad. Nun tawqid. Nanti lah. Nanti aku mau ngomong. Akad. Nanti ini akad. Antum akan tahu. Ya. Tentang. Ini. Nah. Jadi. Di sini jelaskan. Ya. Nun tawqid itu adalah nun yang menegaskan, Mas. Nun yang menegaskan. Ya, kemarin ada iya yang ditekan Pak Hadi atau apanya, Pak? Ayo, HP-nya. Ayo, Allahumma barik. 6. Jadi sama halnya sekarang Pak Hadi bawa kertas. Beliau pengin menekankan lebih jelas sih, lebih gede, lebih nyaman untuk dicoret-coret, Pak Hadi. Ya. Allahumma barik. Nah, berarti buku Pak Adi bisa dihibahkan ke Pak Kuncoro. Ayo. Memang kalau dibutuhkan seperti itu. Kalau nanti Pak Adi butuh yang gede, nanti kita sediakan yang gede, insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Nah, di sini yatabayyanu mimma sabaqa anna an-nun at-tawqidi tattasilu bil fi'l al-mudhari'i ala thalathati awjuhin. Menjadi jelas dengan apa yang telah berlalu bahwasanya nun tawqid. Nun tawqid itu, Mas, ini atau apa, Mas? Ini nun tawqid. Nun penegasan. Ini tattasilu bil fi'li. Nah, pertanyaan ana. Kenapa di situ nun tawqid tattasilu, Mas? Bukan yattasilu. Kenapa di situ? Di sini apa? Ini tattasilu. Sedangkan di sini intinya seperti ini. Apa, Mas? Mimma sabaqa anna nun tawqidi tattasilu. Tattasilu bil fi'l mudhari'i ala salasati awjuhin. Itu ya, nyambung dengan fi'il mudhari atas tiga sisi pandang. Al-wajhul awal. Ya. Ya, sisi yang pertama. An tattasila bihi mubasharatan lafdan wa taqdiran wa hina idin yakunu fi'lu mabniyan. Nah, jadi ini apa, Mas? Fi'il mudhari. Antum tulis di sini biar enggak lupa. Fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari ala salasati awjuhin. Ini berdasarkan ada tiga. Ya, tiga sisi pandang. Al-wajhul awal. Wajhul awal, Mas? Wajah yang pertama. an tattasila bihi mubasharatan lafdan wa taqdiran wa hina idin yakunul fi'lu mabniyan, yaitu an tattasila bihi mubasharatan, ya, itu engkau menghubunginya langsung, baik itu lafadznya atau secara takdirnya, persepsi yang seharusnya. Wa hina idin, hina idin, ya. Kemudian yakunul fi'lu mabni, kemudian fi'ilnya itu menjadi apa? Jadi mabni. Nah, al-wajhus tsani an tattasila bihi lafdan wala taqdiran wa hina idin yakunul fi'lu mu'raban. Artinya di sini adalah ya, tattasil bi, menghubungi dengannya lafdan secara bahasa, la takdiran, bukan karena persepsi yang seharusnya, artinya takdir. Wa hina idin yaqulul fi'lu mu'raban, maka fi'il di sini adalah sebagai apa? Mu'rab. Kemudian wajhi tsalits, ya, jadi ala tattasil bihi la lafdan, ya, jadi ala tattasil bihi, ya, tidakkah engkau menghubunginya dengannya, la lafdan wala takdiran, ini bukan lafad maupun takdirnya. Hina idin yakunul fi'lu mu'raban, maka fi'l di sini sebagai apa? Mu'rab. Paham saya misi? Nah, kemudian fal khulasatu anal fi'l al mudhari'a yu'rabu illa fi halain. Nah, itu insyaallah kita lanjutkan pada esok hari, insyaallah binillah. Ya, besok malam kita akan nyambung lagi. Karena ini sudah 50 menit. Dan memang subhanallah, hari ini hari banyak perjuangannya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di Yaumul Hisab. Dan kita diberikan istiqomah dalam untuk ilmu syar'i. Begitupun antum itu istiqomah untuk mendoakan kebaikan pada guru antum, pada teman-teman antum. Karena bisa jadi doa-doa itulah yang menyebabkan ikhwan-ikhwan ini bisa istiqomah. Ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Thank you.